kasih nan mesra, berjanji takkan berpisah. Alangkah bahagianya. Betapa sungguh mesranya selalu bersama berdua. Engkaulah pelita jiwa, engkaulah penawar sukma. Wahai juwita kasihku, hatiku selalu padamu. Di malam yang indah kasih abadi, alangkah bahagianya. Betapa sungguh mesranya selalu bersama berdua. Penawar sukma, wahai juwita kasihku, hatiku selalu padamu. Di malam yang indah ini menjalin kasih abadi, alangkah bahagianya.